dangkan balinang bagdarai apui si ayam ato usah jatuhkan jiwa. Suratan nang kita jalani usah disasali tapi sah cinta kita di jurang nan dalam, di jurang nan dalam. Di lain kita bisa tadi batin indah telah beka. Suratan nang kita jalani usah disasali tapi sah cinta kita di jurang nan dalam.